kitab Muqaddimah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala. Pada pembahasan terakhir insyaallah taala, yaitu pembahasan ta'atu ulatil umur. Penulis mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wat ta'atu li a'immatil muslimin min wulati umurihim wa ulama'ihim. Dan termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah taat kepada para pemimpin kaum muslimin, para imam kaum muslimin yang mengurusi urusan-urusan mereka, dari para pemimpin wa ulama'ihim dan para ulama mereka. Wattiba'us salafis salih, dan mengikuti as-salafus salih, para pendahulu yang baik. Waktifa'u atharihim, dan mengikuti jejak-jejak mereka. Wal istighfaru lahum, dan memintakan ampunan untuk mereka. Baik, jadi ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mendengar dan taat kepada para pemimpin serta menghormati para ulama. Dan ini pembahasan yang sangat penting ayolah ikhwah, karena pertama banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin dan melarang kepada kita memberontak para pemimpin, mencela para pemimpin dan sebagainya. Sehingga dijadikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai salah satu prinsip dasar dan pembeda antara mereka dengan ahlul bidah. Dalam kitab-kitab akidah selalu disebutkan masalah ini. Hampir tidak ada satupun kitab dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah kecuali membahas tentang kewajiban mendengar dan taat kepada para pemimpin. Ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Yang kedua, ketaatan kepada para pemimpin memberikan faedah yang sangat besar, bukan hanya untuk para pemimpin, tapi untuk kita semuanya. Karena dengan ketaatan kepada para pemimpin terwujudlah keamanan, stabilitas negara yang stabil, dan keamanan suatu negara, stabilitas negara yang kondusif bisa membuat kita nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya keamanan suatu negara merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu orang. Lebih penting bahkan daripada makanan dan minuman. Apa artinya kita bisa makan, bisa minum, tapi kalau keadaan kacau, terjadi huru-hara, peperangan, lihat saudara-saudara kita yang di Suriah, di Yaman, di Libya, enggak nyaman, mau makan, mau minum, khawatir nanti apa? Teror pun. Oleh karenanya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam, wa id qala ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikan negeri kita negeri yang aman dan berikanlah kepada penduduknya makanan dan buah-buahan. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim pertama kali? Keamanan negara. Sebelum minta makanan dan sebelum minta buah-buahan. Ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Makanya dahulu para ulama mengatakan 60 tahun kita dipimpin pemimpin yang zalim masih lebih mendingan, lebih baik ketimbang tidak ada pemimpin, walaupun satu hari tanpa pemimpin. Karena kalau tidak ada pemimpin, yang terjadi adalah kekacauan. Baik, yang ketiga, ayolah ikhwah, kenapa penting pembahasan ini? Karena sekarang ini banyak muncul pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang mengajak kepada provokasi, pemberontakan kepada para pemimpin, mengkafirkan para pemimpin, mengajak kudeta, ya demo kepada para pemimpin dan sebagainya. Sehingga ya sangat penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana sikap ya dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait para pemimpin. Beliau mengatakan wa ta'atu li a'immatil muslimin min wulati umurihim wa ulama'in. Kewajiban bagi kita adalah taat kepada para a'immatul muslimin. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW serta kesepakatan para ulama. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini surat An-Nisa ayat 59. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, didahului dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Dan sering saya sampaikan, sebuah ayat kalau dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, berarti ayat itu adalah ayat yang penting dan merupakan konsekuensi keimanan. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar beriman, atti'ullaha wa atti'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Dan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul adalah wa ulil amri minkum, yaitu kita taat kepada ulil amr. Dan makna ulil amri mencakup dua, yaitu al-ulama wal-umara. Makanya beliau tadi mengatakan min wulati umurihim wa ulama'ihim. Karena ulatul umur itu mencakup dua. Para pemimpin, umara, ini yang mengatur tentang masalah-masalah dunia, kemaslahatan-kemaslahatan dunia. Dan ulama, yaitu untuk ya yang membimbing kita, mengarahkan kita pada masalah-masalah agama. Ya. Nah, jadi kewajiban bagi kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amr, kepada para umara. Dan perhatikan dalam ayat yang ini, dalam ayat yang mulia ini, bahwa ketaatan kepada ulil amri tidak dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan atiu, berbeda dengan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula. Ketika ulil amri langsung wa ulil amri minkum. Enggak pakai wa atti'u ulil amri. Ya. Artinya apa? Artinya ketaatan kepada ulil amri itu bukan sesuatu yang mutlak. Ya, ketaatan kita kepada ulil amri dengan catatan tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu dalam hal yang baik saja. Dan Nabi bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, kita wajib taat kepada para pemimpin, tetapi dengan syarat jika perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Ya. Demikian juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Dalam hadis Ubadah ibn Samit, isma wa'ati fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alaik wa in akalu malak wa darabu dhahra. Isma wa'ati, dengarlah dan taatlah, ini perintah. Dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Kalau ada yang mengatakan ini perintah untuk Ubadah bin Samit saja, ya kan? Isma, bukan isma'u. Kita jawab, ya, perintah Nabi SAW kepada salah seorang sahabat, hukum asalnya adalah perintah untuk seluruh umatnya juga. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli usul, bahwa perintah atau larangan Nabi kepada salah seorang sahabat itu artinya untuk yang lainnya juga. kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkannya. Dengarlah dan taatlah. Fi usrika wa yusrik. Saat kamu sulit atau saat senang. Wa man syatika wa makrahik. Saat kamu semangat atau terpaksa. Ya. Wa in akalu malak. Walaupun mereka memakan hartamu. Wa darabu dhahrak. Dan memukul punggungmu. Ya, artinya kita wajib taat kepada para pemimpin, ya, dan sabar terhadap kezaliman mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan demikian menghapus dosa-dosa kita dan membalas yang lebih baik nanti di akhirat. Karena kesabaran terhadap kezaliman para pemimpin jauh lebih baik, ya, daripada kita memberontak. Ya, jika kita memberontak atau mengkudeta, maka yang terjadi adalah mafsadat yang lebih besar. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, kepada kita semuanya untuk melakukan pemberontakan kepada para pemimpin. Ya. Ya, tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau, man kharaja an amirihi ya shibran mata mitatan jahiliyah, ya, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada amirnya walaupun satu jenggal, maka dia ketika mati, matinya seperti jahiliyah. Mati jahiliyah bukan berarti dia mati kafir. Ya, mati jahiliyah maksudnya mati seperti orang-orang jahiliyah dulu, di mana mereka ketika meninggal dunia tidak memiliki pemimpin. Tidak memiliki pemimpin. Baik. Intinya, ayol ehwah, kewajiban bagi kita ahlu sunnah wa jamaah dan kepada rakyat semuanya untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Karena dengan mendengar dan taat kepada para pemimpin akan terwujud stabilitas keamanan negara, keamanan, kebaikan. Berbeda kalau kita apa? Mencela para pemimpin, ya, mengkritik para pemimpin di mimbar-mimbar, di depan umum, memprovokasi, demo, mengkudeta, maka ini akan menghasilkan kekacauan-kekacauan, kerusakan-kerusakan, ya, yang harus kita hindari dan harus kita waspadai. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah masalah yang sangat penting. Karena ini termasuk prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan di antara kelompok-kelompok yang lainnya. Ya. Dan hendaknya bagi kita juga untuk mendoakan kebaikan kepada para pemimpin. Karena mendoakan kebaikan untuk para pemimpin ini bukan untuk pemimpin saja, ya, manfaatnya, tapi untuk yang lainnya juga, untuk rakyat, untuk negara. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah, laja'altuha li sultan." Andaikan saya memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Ya, kenapa? Karena kalau pemimpin baik, maka manfaatnya adalah untuk rakyat juga, untuk negara juga. Oleh karenanya, ikhwani, ya, kita harus berpegang teguh dengan prinsip ini. Tidak boleh kita bergeser dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya. Nah, ini bentar lagi pemilihan presiden. Siapapun presidennya, bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tetap, ya, kita berpegang teguh, ya, yaitu mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Kecuali apabila dalam kemaksiatan, maka kita tidak taat. Ya, berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Dia fanatik terhadap individu, ya, dia fanatik kepada calonnya, sehingga, ya, kalau yang menang adalah selain dari yang dia calonkan, maka dia akan murka, bahkan mungkin malah mengarah kepada demo, kudeta dan sebagainya. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tidak demikian. Siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, selagi dia muslim, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Siapapun yang menyelisih prinsip ini, maka dia telah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak ada ya, apa namanya? Tawar-menawar dalam masalah ini. Ini adalah garis pemisah ya, antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Ahlul Bidah. Ya, siapa yang menyelisih akidah ini berarti dia bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dari kelompok-kelompok Khawarij yang mengkafirkan para pemimpin, yang memberontak, memerangi kaum muslimin, ya. Ini bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bukan termasuk manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, ya, mencela para pemimpin, ya, membuli para pemimpin, mencibir para pemimpin, menghina, ya, dan mengkritik di depan umum. Kalau memang kita ingin menasehati dan menginginkan kebaikan, tempuhlah cara-cara yang baik. Betul, kita kewajiban untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin. Bukan berarti kemudian kita menjilat, ya, kita memuja-memuji apapun yang mereka lakukan. Tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah. Mereka tidak memberontak kepada para pemimpin, tapi juga tidak berlebihan. Ya, tapi sikap mereka apa? Tengah-tengah. Ya, tidak berlebihan mengkultuskan para pemimpin, menjilat kepada para pemimpin, ya. Seperti sebagian kelompok, tidak juga kemudian menghina para pemimpin, provokasi rakyat benci kepada para pemimpin. Ini juga bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai para pemimpin, mendengar dan taat kepada para pemimpin, mendoakan kebaikan untuk mereka, tidak menghina mereka, tidak memprovokasi rakyat ya untuk mengkudeta mereka, ya. Nah, tetapi bukan berarti kemudian kita berlebih-lebihan kepada pemimpin, menjilat para pemimpin. Itu juga tidak. Sikap Ahlus Sunnah tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah. Ya. Nah, kalau memang kita ingin menasihati, nasihati dengan cara yang baik. Dengan surat, dengan tersembunyi, ya. Dengan lewat orang yang terdekat dengannya. Tapi bukan dengan memprovokasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdi laha alaniyah." Siapa yang ingin menasihati para pemimpin, jangan menampakkannya. "Wal ya'khudhu bi yadihi," hendaknya digandeng dengan tangannya. Maksudnya apa? Tersembunyi. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak dia sudah menyampaikan apa? Ya, kewajibannya yaitu memberikan nasihat. Nah, demikian juga ayyuhal ikhwah, kewajiban bagi kita adalah mendengar dan taat serta mencintai para ulama wa ulamaihim. Kewajiban bagi kita adalah untuk mencintai para ulama. Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Al ulama'u waratsatul anbiya. Kewajiban bagi kita adalah untuk mencintai mereka, memuliakan mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisa minna man lam yarham sahirana wa lam yuwaqqir kabirana wa ya'lam li alimina haqqa." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mencintai yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengetahui kedudukan ulama di antara kami. Kewajiban bagi kita untuk mencintai para ulama. Karena mereka adalah wali-wali Allah, mereka adalah pewaris-pewaris ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya penerus perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita mencintai mereka, ya, tidak mencela mereka. Karena mencela para ulama berarti ya menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil haq. Siapa yang membenci waliku dan termasuk wali Allah adalah para ulama. Kata Imam Syafi'i, "Illam yakunil ulama'u awliya Allah fala adri man." Kalau para ulama itu bukan wali-wali Allah, saya enggak tahu siapa mereka. Wajib bagi kita mencintai para ulama dan tidak mencela mereka. Mencela para ulama akan menghancurkan dan membinasakan diri kita sendiri. Luhumul ulama'i masmuma wa 'adatullah fi haqqi muntaqisihi ma'luma. Kata Imam Ibnu Abi As-Sakir dalam kitabnya Tadyid Kadzibil Muftari, beliau mengatakan dagingnya para ulama itu apa? Beracun. Apa maksudnya daging para ulama beracun? Kalau ada orang makan daging beracun bagaimana? Mati. Begitu juga orang yang mencela para ulama, maka Allah akan membinasakan dia. Allah akan menghancurkan dia. Tidak mempengaruhi kedudukan para ulama. Para ulama tetap akan dimuliakan oleh Allah. Walaupun dibuli, walaupun dicela, walaupun dihina, justru Allah akan angkat derajat mereka. Ya. Nah, sekarang banyak orang yang mencela Syekhul Islam Taimiyah, mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mencela Imam Bukhari rahimahullahu taala. Apakah itu mempengaruhi kedudukan mereka? Tidak. Tetap Allah akan mengangkat derajat mereka. Orang yang mencela Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimin, Syekh Al-Albani rahimahullah, pada hakikatnya adalah menghancurkan diri mereka sendiri. Ya natihal jabalil ali liyuklimahu asfik ala ra'si la tusfik ala jabali. Wahai orang yang ingin menabrak gunung yang tinggi, sayangilah kepalamu. Ya, jangan sayang sama gunungnya. Orang kalau nabrak gunung, gunungnya enggak bakalan mati. Santai aja gunungnya. Ya. Yang kasihan siapa? Yang nabrak, bonyok, mati malah. Begitu juga orang yang ingin mencela para ulama, pada hakikatnya dia membinasakan dirinya sendiri. Dan sejarah menjadi saksi akan hal itu. Tidak ada seorang pun yang mencela para ulama, ya, kecuali Allah rendahkan, Allah hinakan. Ya, maka ini hati-hati. Ya, dari mencela para ulama, beradablah kepada para ulama. Ya, jangan bermegah-megah, sombong di hadapan para ulama. Nah, apalagi kita sebagai para penuntut ilmu, hendaknya beradab, ya, berakhlak terhadap para ulama, terutama ya beradab ketika menghadapi kesalahan-kesalahan mereka. Karena ulama bukan malaikat. Ya, mereka manusia biasa yang kadang juga apa? Salah. Maka ketika terjadi kesalahan mereka, hendaknya kita sikapi dengan baik. Yaitu, ya, kita tidak mencela mereka tapi tidak mengikuti kesalahannya. Salahnya jangan diikuti, tapi bukan berarti kemudian dijadikan sebagai bahan ejekan, celaan, tidak. Kita katakan semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuni kesalahannya. Ya, tapi tetap kita menghormati. Seandainya setiap ulama yang salah kemudian kita cela, kemudian kita tahdir, maka tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan. Semua ulama punya kesalahan. Ya, semua ulama punya kesalahan. Nah, selanjutnya wattiba'u salafis salih waqtifa'u atharihim wal istighfaru lahum. Hendaknya bagi kita untuk mengikuti as-salafus salih agar kita bisa mendapatkan keutamaan seperti keutamaan as-salafus salih. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Ya, orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Kita bisa masuk dalam ayat ini asalkan apa? Mengikuti mereka. Tapi ingat, tidak setiap orang bisa masuk. Ada syaratnya. Yaitu apa? Wattaba'uhum bi ihsan. Kita mengikutinya dengan baik, dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah akan ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada. Wa addalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dan Allah akan siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya, sungai-sungai kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah ya kesuksesan yang ya yang sangat besar. Sukses yang sesungguhnya adalah tatkala kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pengen masuk surga, ikutilah as-salafus salih. Ikutilah para sahabat, ikutilah para tabi'in ya yang telah diberitakan surga untuk mereka. Waqtiba'u atharihim, dan kita mengikuti jejak mereka. Jejak para sahabat, jejak para tabi'in, kita ikut. ya, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sataftariku hadhil umma ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahida." Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, yakni terancam dengan neraka. Tapi bukan berarti kemudian kafir dan kekal di dalamnya, enggak ya. Ya, mereka terancam dengan neraka, ya. Tapi neraka itu bukan berarti kemudian kekal dan mereka kafir selama-lamanya di neraka, tidak. Baik. Kecuali satu golongan yang akan selamat dari neraka. Siapa mereka wahai Rasulullah? Jawab Nabi, yaitu orang yang berpegang dengan mengikuti jejakku dan para sahabatku. Jadi kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, ikutilah jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada kita dalam wasiat perpisahan. Ya, ketika beliau mengabarkan bahwa nanti akan ada perpecahan, perselisihan, beliau bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Addu 'alaiha bin nawajid." Ya, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham. Apa maksudnya gigitlah dengan gigi geraham? Yani peganglah erat-erat. Jangan lembek, jangan loyo. Ya. Orang kalau gigit dengan gigi geraham ini kan gigi paling belakang ini ya. Itu kuat. Ditarik. Ya. Dia kuat. Berbeda kalau gigitnya dengan gigi depan. Tarik dikit udah langsung copot. Begitu juga kita tatkala kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan berpegang teguh dengan manhaj salafus saleh, hendaknya kita apa? Kuat, jangan cengeng baru diomongin, "Ah, ini santri radikal ini." Nah, misalnya. Langsung besok apa? Nangis. Ya. Langsung enggak mau mondok lagi. Ya. Kita harus apa? Kuat, tegar. Apapun omongan orang, dibilangin kolot, kampungan, kuno, ketinggalan zaman, kebanjiran, ya, ninja, ya, embek, macam-macam udah. Ya. Biarlah orang apa namanya? Berkomentar, ya. Nah, walau anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya, enggak usah diambil pusing omongan orang. Kata Imam Syafi'i, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Karena kita menginginkan manusia senang sama kita semuanya, itu mustahil. Orang ketika berbuat ikhwan, pasti ada yang senang, ada yang enggak. Itu pasti. Tinggal kita, jalan kita benar apa enggak. Kalau jalan kita benar, enggak peduli omongan orang. Karena yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Ya, terutama zaman sekarang ini, zaman banyak fitnah, banyak orang yang mencemooh terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan manhaj salafus saleh, maka butuh ketegaran, kekuatan. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Al-mutamassiku bi sunnati yauma idzin kalqabidi 'alal jamal." Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman bagaikan memegang bara api. Ya, bagaikan memegang bara api. Artinya apa? Ada yang mencemooh, ada yang mencela. Tapi enggak usah dipedulikan. Ya, kita tetap tegar. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadhalah wa la man khalafah hatta ya'tiya amru. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tegar di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang mencemooh mereka, mencela mereka, memusuhi mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita lakukan. Wal istighfaru lahum, dan mendoakan kebaikan untuk mereka, para sahabat, para tabi'in, ya, kita doakan. Makanya setiap kali disebut sahabat radhiyallahu anhu, kita doakan. Kalau disebut tabi'in atau yang lain, kita doakan rahimahullah, semoga Allah merahmati. Ini kebiasaan para ulama, mendoakan. Ini adab kita kepada mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman. Taib yang terakhir wa tarkul mira'i wal jidari fid din wa tarku ma ahdatsahul muhdisun. Dan di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meninggalkan debat kusir dalam agama. Ya. Dan meninggalkan bid'ah yang diadakan oleh para pembuat bid'ah. Ada dua masalah dalam poin ini. Pertama, yaitu hendaknya bagi kita meninggalkan debat kusir, debat dalam agama, yaitu dalam masalah-masalah prinsip yang tidak perlu diperdebatkan, sudah final, nggak perlu lagi ada debat. Ya, karena itu hanya akan menggoyahkan keyakinan kita. Itu hanya akan menyibukkan kita dari hal-hal yang bermanfaat. Itu hanya menyia-nyiakan ya tenaga kita. Itu hanya menghabiskan energi dan waktu kita. Ya. Mari kita gunakan waktu ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan ini sangat penting terutama bagi kita, terutama di hidup di zaman media sosial. Banyak orang yang menghabiskan waktunya debat kusir di media sosial. Ya. Tinggalkan. Debat di media sosial itu ibaratkan nguras air lautan. Enggak ada selesainya. Tinggalkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Saya menjamin surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir, ya. Walaupun dia benar. Jadi walaupun kita benar, kalau kita walaupun benar, dia salah, nah tinggalkan. Jangan antum merasa, "Oh, ini saya harus latihin ini. Kalau enggak nanti disangkanya manhaj salaf ini apa namanya? Enggak kuat argumentasinya, enggak kuat." Ya, saya harus menolong manhaj salaf. Ya. Siapa antum membela manhaj salaf? Ya. Nah, untuk apa kita menghabiskan waktu kita, energi kita untuk ya, debat kusir yang tidak ada gunanya? Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dakwah ila Allah jalla wa ala. Jangan sibukkan dengan apa? Debat-debat yang tidak ada faedahnya. Pernah seorang datang kepada Imam Malik rahimahullahu taala. "Wahai Imam Malik, saya ingin mendebat Anda. Kalau saya kalah, saya akan ikuti Anda. Kalau Anda kalah, Anda harus ikut kepada saya." Kata Imam Malik, "Terus kalau ada orang yang ketiga yang bisa mengalahkan kita berdua, ya kita ikut dia." Ya. Lalu kata Imam Malik, "Afa kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma ja'a bihi Jibril 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Apakah setiap kali ada orang yang ya pandai bersilat lidah, kemudian kita meninggalkan apa yang Allah wahyukan ya lewat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita akan meninggalkan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah gara-gara orang yang pintar ngomong? Orang yang berdebat itu ikhwan, kadang-kadang yang salah karena dia pintar ngomong ya, dia menang daripada yang benar karena dia enggak pintar ngomong. Betul? Kadang-kadang ini benar, ini sebenarnya dia muslim misalkan, tapi enggak pintar ngomong. Ya, debat lawan orang kafir misalkan, debat lawan orang kafir, orang kafirnya pintar ngomong, bisa jadi kalah. Tapi itu bukan barometer. Itu bukan ukuran. Ukuran adalah dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan merasa bahwa kita ini mewakili manhaj salaf sehingga kita ya apa namanya menyibukkan diri kita dengan debat-debat kusir seperti ini. Tinggalkan ya debat-debat kusir yang tidak ada faedahnya. Ya, baik. Tapi bukan berarti kemudian kita enggak membolehkan debat atau diskusi secara total, tidak. Boleh debat itu. Ada debat yang diperbolehkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Debatlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Yaitu kapan? Kalau yang berdebat tersebut adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan untuk membela kebenaran, menghancurkan kebatilan, tapi betul-betul memiliki ilmu. Tidak mengapa. Ya, kita lihat sebagian para ulama atau orang-orang yang memiliki keahlian, ya, seperti Ahmad Deda, Zakir Naik dan sebagainya. Mereka masya Allah ahli debat. Dengan debat mereka, Allah Subhanahu wa taala menyebarkan agama Islam, membungkam ya mulut orang-orang kafir. Ya. Tapi kita yang enggak punya ilmu kemudian menceburkan diri kita dalam hal-hal yang bukan kapasitas kita, ini yang enggak boleh. Jadi biarkan jidal ini untuk mereka yang memiliki apa? Kapasitas ilmu. Ya, ini adalah medan jihad yang hanya dimampui oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ini, memiliki ilmu, memiliki strategi untuk mematahkan argumen. Enggak semuanya. Hukum asalnya kita menghindari syubhat. Makanya perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dajjal, man sami'a bid-dajjal falyanha anhu. Siapa yang mendengar tentang dajjal, menyingkirlah, jauhlah. Khawatir nanti kenapa? Syubhatnya. Gitu. Itu hukum asalnya. Demikian juga hukum debat. Jangan mendekati syubhat. Itu ada buku-buku bid'ah antum baca misalnya. Tujuannya apa? Oh, untuk nanti saya tahu salahnya, saya apa? Saya mau bantah. Siapa antum? Bisa-bisa malah saringan antum bocor, ya, syubhatnya masuk semuanya. Ya, al-qulubu dha'ifah was-syubahu khathafa. Hati itu lemah dan syubhat itu kencang menerpa. Ya, mendingan kita sibukkan baca kitab-kitab yang bermanfaat. Quran, tafsir, hadis, masih banyak kok yang belum kita baca. Antum pergi ke maktabah, tengok coba. Ya, kitab apa yang sudah antum khatamkan? Judulnya aja belum hafal semuanya. Ya kan? Terus ngapain menyibukkan dengan baca kitab-kitab yang tidak ada manfaatkan, bahkan itu akan menjadi racun bagi hati kita. Tapi kalau misalkan ada seorang ustaz ya yang memiliki ilmu ya, punya keahlian ya, kemudian dia membaca tujuannya adalah untuk membantah nasihat untuk umat, maka tidak mengapa. Makanya dalam masalah dajjal juga Rasulullah mengabarkan ada seorang pemuda yang kuat imannya keluar dari kota Madinah menantang dajjal. Menantang dajjal. Apakah bertentangan dengan hadis tadi? Tidak. Ini hukum khusus bagi orang-orang yang memiliki kekuatan iman yang tujuannya adalah membongkar kedok dajjal agar umat tidak tertipu dengan kedustaannya. Ya. Nah, jadi hukum asalnya kita menjauhi syubhat, tidak debat usir. Seorang ulama, Al-Imam Al-Auza'i pernah mengatakan, "Idza arada Allah biqaumin syarran ashalahum bil jadal." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan bagi suatu kaum, bagi seseorang, Allah akan sibukkan dia dengan debat kusir. Jadi kalau ada orang sibuknya itu debat kusir, bahasnya fitnah, ustaz ini begini, ustaz itu begitu, ini tandanya orang ini berarti apa? Orang yang buruk, orang yang rusak. Kalau antum ada majelis taklim, muhadharah, kajian isinya cuma seperti itu, ustaz ini fulan begini, ustaz ini begini, berarti itu adalah majelis su. Ya, hendaknya antum keluar dari itu. Majelis fitnah. Ya, majelis ilmu itu apa? Majelis yang menyejukkan. Majelis yang menambah keimanan, yang menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, bukan yang mengeraskan hati kita, ya, yang hanya akan merusak dan meracuni hati kita. Nah, kemudian kata beliau, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sallama tasliman katsira. Semoga Allah memberikan salawat. Salawat artinya yaitu Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya. Ala sayyidina Muhammad, sayyid penghulu kita. Ya, karena Nabi Muhammad adalah sayyid. Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Wa ala alihi wa azwaji, dan kepada alihi. Alihi yang dimaksud di sini adalah atba'ihi, pengikutnya. Mencakup para sahabatnya. Ya, dan orang-orang kita juga bisa masuk kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajihi, dan ya, istri-istrinya, wa dzurriyyati, dan anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa sallama tasliman katsira, dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah dengan demikian kita selesai dari kitab Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala. Baik, untuk Senin depan Muhtasar Sahih Bukhari. Tinggal dikit ya, paling dua kali lagi ya. Ya, atau mungkin sekali malah. Mungkin sekali. Karena rebonya tanggal 17 April libur. Nah. Baik, yang jelas selesai Muqaddimah Ibnu Abi Zaid. Setelah ini semuanya adalah untuk Muhtasar Sahih Bukhari Senin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.